إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di pagi hari ini, hari ke-6 bulan Sya'ban, insyaallah kita atau 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2015 di masjid yang mulia ini di kota Bontang, semoga Allah menjaganya, kita sejenak ingin membahas tentang salah satu sisi dari berbagai sisi Islam. Di masjid yang mulia ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berperan serta terwujudnya acara yang mulia ini insyaallah. Baik itu pemerintah kota Bontang secara khusus atau takmir masjid yang mulia ini atau berbagai pihak lainnya, semoga peran serta tersebut dinilai oleh Allah sebagai amal soleh yang akan Allah tunjukkan kepada kita semua masing-masing di akhirat nanti. Para hadirin yang saya muliakan, kajian semisal ini yang kebetulan saat ini tajuknya adalah bahaya gerakan ISIS dan Syiah terhadap agama dan negara, merupakan salah satu topik penting dalam beberapa waktu terakhir ini, terkhusus di negeri kita dalam waktu 15 tahun terakhir ini benar-benar sedang dilanda oleh sebuah bahaya yang sangat besar. Berbicara tentang gerakan ISIS yang merupakan sebuah gerakan yang mengklaim sebagai negara Islam, sebenarnya bukanlah suatu gerakan yang baru. Telah muncul gerakan-gerakan yang semisalnya sebelum gerakan yang menamakan dirinya dengan ISIS atau dalam bahasa Arabnya diberi nama dengan Daesh, yaitu Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wasyam, maknanya adalah negara Islam di negeri Irak dan Syam, yang kemudian nama ini pun sudah mereka rubah dengan Daulah Islamiyah, dengan harapan tidak hanya terbatas di negeri Irak dan negeri Syam. Syam adalah Syria dan beberapa negara sekitarnya seperti Yordania, Palestina, Lebanon. Telah muncul gerakan-gerakan semisal ini yang masing-masingnya menyeru kepada khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah. Banyak kelompok-kelompok yang menyeru dengan seruan semisal ini. Sehingga gerakan yang menamakan dirinya dengan gerakan ISIS adalah sebenarnya sesuatu yang sudah lama munculnya, hanya saja cover dan casingnya baru. Namun kalau kita menengok pada hakikat dari gerakan ini adalah sama seperti dengan yang sebelum-sebelumnya, baik namanya Al-Qaeda atau JI Jamaah Islamiyah atau NII dan yang lainnya dan yang lainnya. Para hadirin yang saya muliakan, ketika kita bermajlis atau mengadakan acara semisal ini adalah tidak lain sebagai bentuk partisipasi kita untuk bersama-sama mengentaskan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri dan negara kita dari bahaya gerakan yang menamakan dirinya ISIS dan kemudian gerakan yang dikenal dengan nama Syiah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah bahwa kita telah berbuat, bahwa kita pernah mencoba untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Masalah hasil bukan itu yang dituntut dan diminta oleh Allah. Karena itu murni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diperintahkan untuk berbuat. Kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Pembahasan tentang gerakan-gerakan radikal semisal ISIS ini merupakan tanggung jawab bersama dengan posisi dan kedudukan masing-masing. Kalau untuk membongkar jaringannya, siapa yang terlibat, di mana markasnya, operasi-operasi yang mereka lakukan itu adalah tanggung jawab aparat yang berwenang. Bukan tanggung jawab secara langsung masyarakat dan lembaga-lembaga keislaman. Tetapi itu murni adalah tugas dan wewenang aparat yang terkait. Namun kita punya tugas di bidang lain yang mungkin sulit disentuh oleh aparat terkait. Sulit untuk mereka menembus kepada posisi dan keadaan ini, yaitu membongkar dan menjelaskan kepada masyarakat Muslim tentang ideologi kelompok-kelompok ini, bagaimana munculnya, apa itu bibit pertamanya, apa itu tanda-tanda dan ciri-cirinya. Maka untuk yang kedua ini menjadi tugas hampir semua Muslim dengan batas kemampuan masing-masing. Para ayah dan ibu, para pendidik di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar, menengah maupun atas, para kiai, para ustaz, para pengasuh pondok-pondok pesantren, para pembimbing yayasan-yayasan Islam, para takmir-takmir masjid, semuanya ikut bertanggung jawab. Para hadirin yang saya muliakan, kelompok yang menamakan dirinya sekarang dengan ISIS, kita ingin menelaahnya bagaimana sih dalam pandangan Islam. Tentu tak seorang Muslim pun yang tidak ingin syariat Islam diterapkan di negerinya. Saya yakin tidak ada seorang Muslim yang benar-benar Islamnya, benar-benar imannya, dia merasa keberatan untuk Islam menjadi sebuah ideologi masyarakat, untuk Islam dan syariatnya Allah dan Rasulnya, syariat yang Allah tentukan dalam Al-Quran, kitab suci kita, dan ketentuan baginda Rasulullah yang sangat kita cintai untuk diterapkan di muka bumi ini. Seorang muslim pasti menginginkan itu. Namun pertanyaannya, dengan apa dan bagaimana syariat Islam itu diterapkan dan diraih? Begitu juga seruan-seruan dan slogan-slogan lainnya. Entah itu yang mengatasnamakan jihad fi sabilillah. Al-jihad salah satu amalan dalam Islam. Jihad salah satu ibadah dalam Islam seperti ibadah-ibadah lainnya. Seperti sholat, seperti puasa di bulan Ramadan, seperti haji, seperti zikir, sedekah, zakat, dan yang lainnya. Sal amalan dalam bingkai Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang jihad di dalam Al-Quran berulang-ulang dengan redaksi yang berbeda-beda. Ada yang redaksinya perintah, ada yang redaksinya himbauan, ada yang redaksinya adalah pujian bagi orang-orang yang berjuang dan berjihad, ada yang redaksinya Allah menyiapkan pahala yang sangat besar di surga nanti bagi para mujahidin. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya, sungguh sangat naif, sungguh sangat memprihatinkan kalau ada seorang muslim yang anti jihad. Sangat memprihatinkan kalau ada seorang muslim yang menggembosi amalan yang namanya jihad. Namun ketahuilah wahai saudaraku, jihad fi sabilillah yang merupakan salah satu amalan dan ibadah dalam Islam diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diatur pula oleh Rasulnya. Ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang boleh dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan di saat jihad, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika jihad dilakukan, diamalkan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuannya, tanpa mempedulikan persyaratan-persyaratannya, maka amalan jihad tersebut tidak lagi menjadi amalan terpuji, bahkan sebaliknya menjadi amalan yang tercela. Sebagaimana ibadah yang lainnya. Sering dicontohkan misalkan haji yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Kalau ada seorang muslim yang sudah memiliki kemampuan secara fisik dan materi, ingin berangkat berhaji dengan ikhlas, bukan karena dunia, bukan karena ingin dipuji oleh orang sebagai orang yang telah menunaikan ibadah haji, murni karena Allah. Namun dia berhajinya bukan di bulan Dzulhijjah, atau wukufnya bukan di Padang Arafah, wukufnya di dekat Ka'bah. Padahal kita tahu bahwa wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang terpenting. Namun dia melakukan wukuf bukannya di Padang Arafah, malah memilih di dekat pintu Ka'bah. Luar biasa. Ka'bah yang mulia. Masjidil Haram. Apa enggak boleh wukuf di Masjidil Haram? Jawabannya tidak boleh. Tidak sah wukufnya. Karena wukuf itu adalah di Padang Arafah. Kalau ada seorang muslim yang ikhlas karena Allah dalam melakukan haji, tidak ada niat-niat selain Allah, namun melakukan wukufnya bukan di Padang Arafah, tetapi di Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram, maka ibadah haji yang dia lakukan dinyatakan batal dan tidak sah. Begitu juga kalau wukufnya di Arafah, tapi bukan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal misalkan 10 atau 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah dia pergi ke Mina, sama juga ibadah haji dia dinyatakan batal dan tidak sah. Demikian Islam. Sebuah ibadah dalam Islam memiliki syarat-syarat, ketentuan, aturan mainnya, bagaimana dan kapan diterapkan. Jihad tidak berbeda dengan itu. Tidak berbeda dengan haji, tidak berbeda dengan sholat. Barang siapa yang melakukan jihad, walaupun dia ikhlas karena Allah, ingin membela agama Allah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk kedudukan, bukan untuk berebut kursi, bukan untuk kepentingan politik atau dunia lainnya, murni karena Allah, tetapi jihad yang dia lakukan tidak memenuhi persyaratan, maka dengan itu bukannya menjadi amalan soleh, sebaliknya menjadi amalan yang salah. Harapannya dengan jihad dia telah melakukan amalan soleh, namun dengan sebab dia tidak mempedulikan aturan-aturan jihad, maka amalannya menjadi amalan salah. Bukannya dia mendapatkan pahala, bahkan bukan pula nilainya adalah nol, impas, tetapi justru dia mendapatkan dosa negatif, minus. Kaum muslimin yang saya muliakan, al-jihad dalam Islam indah. Mari kita bandingkan jihad yang dilakukan oleh gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dirinya gerakan jihad, ISIS ataupun yang lainnya, dengan jihad yang dilakukan dan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentaranya adalah orang-orang terbaik dalam generasi umat Islam, yaitu para sahabat Nabi. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu aturan jihadnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha jaysan amara amiran amara alaihim amiran. Dahulu Nabi kalau hendak mengutus pasukan perang, pasukan tempur, jadi ada jihad di masa Rasul, ada pertempuran di masa Nabi, maka Rasulullah menunjuk seorang pimpinan perang, panglima perang. Wa awsahu fi khasati nafsihi wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Kemudian Rasulullah mewasiatkan nasihat kepada pimpinan perang agar bertakwa kepada Allah. Awsahu fi khasati nafsihi bitaqwallah, agar dia bertakwa kepada Allah dalam memimpin pasukan. Takut kepada Allah, jangan melanggar syariat Islam dalam berperang. Kemudian menasihati agar memperhatikan pasukannya, tidak membebani mereka dengan beban-beban yang tidak mampu mereka lakukan, dan jangan memerintahkan kepada perintah-perintah yang menyelisihi syariat Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ughzu bismillah fi sabilillah wa qatilu man kafara billah wa la tamthulu wa la taghduru wa la taqtulu walidan. Berangkatlah kalian wahai pasukan, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perangi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah di jalan agama Allah, ikhlas karena Allah. Dan wala taghduru, jangan kalian berkhianat, baik khianat di dalam internal pasukan tempur maupun khianat terhadap lawan. Kalau ada perjanjian damai atau gencatan senjata atau diistilahkan dalam syariatnya dengan al-hudnah, jangan berkhianat, jangan berkhianat. Kalau ada utusan asing sebagai diplomat menemui kita, menemui umat Islam dengan perjanjian perlindungan keamanan baginya, jangan berkhianat kemudian dia dilukai atau dibunuh. Jangan berkhianat, kata Nabi. Mari kita lihat apakah ISIS demikian? Apakah gerakan-gerakan yang menamakan gerakan jihad telah melakukan poin pertama ini? Ternyata realita menunjukkan mereka banyak berkhianat dalam perjanjian-perjanjiannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala tamthulu, jangan kalian melakukan muslah. Al-muslah yaitu dalam bahasa kita mutilasi. Mayat lawan sudah jadi mayat, dipotong-potong. Dipotong tangannya, dipotong telinganya, dicongkel matanya, dibelah perutnya. Kata Nabi, jangan lakukan itu. Itu bukan akhlak Islam. Bukan akhlak mujahidin. Kita lihat bagaimana dengan ISIS. Renungi wahai saudaraku. Untuk kita bisa menilai dengan penilaian pertama ini tadi. Benarkah gerakan itu adalah gerakan yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Yang kemudian kita berbondong-bondong mendukungnya. Memberikan dukungan dan semangat kepada mereka. Kita perhatikan pada poin ini. Mereka suka berkhianat. Kedua, mereka sering melakukan al-muslah atau mutilasi. Dengan bangga disebarkan foto-foto dan video-video bagaimana mereka menyembelih seorang tawanan perang. Dicongkel matanya atau dipotong tangannya, disebarkan video secara luas. Subhanallah, bangga dengan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata jihadnya itu indah. Para hadirin yang saya muliakan, dalam sejarah Nabi, dalam salah satu peperangan di masa beliau, tertawan banyak dari tawanan-tawanan perang musyrikin, orang-orang musyrik. Tertawan banyak. Apakah Rasulullah membunuhi mereka dengan sadis, kejam, tidak berperi kemanusiaan? Di kalangan mereka ada tawanan perang dari kalangan Yahudi, tawanan perang dari kaum musyrikin jahiliyah. Salah satu kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kisah ditawannya seorang sahabat yang ketika itu masih kafir, masih musyrik, namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal dari Bani Hanifah. Salah satu tokoh besar suku Bani Hanifah yang sangat benci kepada Nabi. Sumamah bin Utsal adalah orang yang memiliki ketangkasan bertempur dan fisik yang cukup kuat. Membunuhi umat Islam. Dan orang yang paling dia benci adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata pasukan Islam berhasil mengalahkan mereka. Dan Sumamah sebagai pimpinan pasukan musyrik tertawan. Ketika ditawan, diikat oleh Nabi, dibelenggu di salah satu tiang masjid. Salah satu tiang masjid di masjid beliau di Madinah. Diikat Sumamah di sana. Kemudian diperlakukan dengan baik. Diperlakukan dengan sopan. Loh, kenapa diikat? Untuk mengamankan. Karena dia seorang musyrik yang sangat kokoh dan tangguh. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk melayani Sumamah, tawanan perang ini, si kafir ini, kala itu, dengan layanan-layanan yang baik, sopan. Sehari, dua hari, hingga hari yang ketiga. Pada setiap harinya Rasulullah datang menemui Tumamah yang masih musyrik, tawanan perang ini. Diajak untuk masuk Islam. Diajak dengan baik, dengan sopan, dengan lembut. Hari pertama tidak berhasil, hari kedua tidak berhasil. Pada hari ketiga, baru setelah itu Tumamah bin Uthal menyaksikan akhlak kaum muslimin. Menyaksikan keindahan budi pekerti tentara-tentara Islam. Di saat itu, beliau Tumamah meminta izin untuk dilepaskan dari tali pengikatnya. Dan diberi kesempatan untuk mendatangi sebuah sumur dan mandi. Mandi untuk masuk Islam. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat. Kemudian Tumamah menyatakan, demi Allah, wahai Rasulullah, ma kana ala wajhil ard wajhun abghadu ilayya min wajhik. Fa asbaha wajhuka al-yawm ahabba al-wujuhi ilayya. Demi Allah wahai Nabi, tidak ada wajah di muka bumi ini yang paling aku benci dibandingkan wajahmu wahai Rasul. Namun pada hari ini wajahmu menjadi wajah yang paling aku cinta di muka bumi. Demi Allah, wallahi ma kana ala wajhil ardi dinun abghadu ilayya min dinika fa asbaha dinuka al-yawm ahabba dinin ilayya. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali agamamu wahai Nabi. Sekarang agamamu Islam menjadi agama yang paling aku cinta. Tumamah bin Uthal dihormati walaupun dia masih musyrik. Bagaimana dengan tawanan-tawanan ISIS? Bahkan ISIS dengan sengaja membunuhi tawanan-tawanan tersebut, maaf saja, walaupun tawanan-tawanan tersebut adalah muslimin. Bukan kafir Yahudi dan Nasoro. Di antara tawanan yang disembelih sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sengaja ucapkan la ilaha illallah kemudian disembelih. Kamu ucapkan sembelih. Ucapkan la ilaha illallah disembelih. Masya Allah. Mari kita ikuti kisah kedua budi pekerti dan akhlak mulia tentara-tentara Rasul. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah membina tentaranya. Suatu hari dalam sebuah pertempuran, sahabat Usamah bin Zaid, sahabat yang kedua ini namanya Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang tangguh dalam pertempuran. Di saat pertempuran itu dia menyaksikan seorang musyrik kafir begitu ganasnya membunuhi sahabat-sahabat Nabi dalam pertempuran itu. Banyak sahabat Nabi berguguran dan terluka akibat pedang si musyrik yang kuat ini tadi. Usamah bin Zaid mengincar dia di tengah pertempuran yang dahsyat itu. Dikejar oleh Usamah, terus diintai sampai akhirnya Usamah bin Zaid berhasil menekuk lututkan dia. Di saat Usamah akan menebaskan pedangnya, tiba-tiba orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Si musyrik ini mengucapkan kalimat tauhid. Usamah bin Zaid dalam keadaan bingung. Bagaimana ini? Apakah dia mengucapkan ini jujur ikhlas karena Allah? Atau dia munafik karena takut kepada pedangku? Dalam suasana perang, bukan suasana damai. Bukan si musuh sedang dibelenggu dengan rantai. Si musuh masih memegang pedangnya dan orang yang kokoh fisiknya. Maka Usamah dalam kesempatan yang sangat sempit itu memutuskan untuk tetap dipenggal. Setelah memenggal itu bukan bangga. Bukan bercerita bahwa dirinya telah berhasil memenggal leher seorang musyrik walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Dia sedih. Usama bin Zaid merenung, ketakutan, khawatir, terngiang-ngiang kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertanda orang itu muslim. Maka Usama bin Zaid meminta fatwa kepada Nabi kita. Wahai Rasul, dalam pertempuran yang lalu terjadi begini, begini, begini. Orang itu aku bunuh. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi marah besar. Marah Nabi dengan mengatakan, aqtalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apakah kau tetap bunuh orang yang sudah mengucapkan bersaksi la ilaha illallah? Kemudian Usama menyampaikan uzurnya, alasannya, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Wahai Nabi, dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangku. Maka Rasulullah mengulangi kembali, apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang oleh Nabi dengan suara yang tinggi. Sampai Usama bin Zaid menyatakan, ya Allah, seandainya aku di saat itu belum sebagai muslim, sehingga aku bisa berislam dan dosaku ini diampuni oleh Allah. Dalam riwayat lain, Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah bukan dari hatinya, tapi dia takut kepada senjataku. Maka Rasulullah menyatakan, afala syaqaqta an qalbih fa'arafta aqalaha amla. Apakah kau belah dada dia sehingga kau melihat kalbu atau hati dia, bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah tidak bersumber dari hatinya? Subhanallah. Wahai kaum muslimin, berbeda dengan ISIS, berbeda dengan Al-Qaeda, berbeda dengan kelompok Syiah yang kejam, tidak peduli, tidak berperi kemanusiaan. Mari kita renungi. Selanjutnya Nabi membimbing pasukannya tadi dengan mengatakan, wala taqtulu walidan. Janganlah kalian, wahai tentaraku, membunuh anak-anak kecil dalam peperangan. Masya Allah. Sebelum ada lembaga hak asasi manusia, sebelum adanya lembaga HAM yang selalu dipromosikan oleh Yahudi, Islam sudah lebih jauh mengerti tentang hak asasi manusia, walaupun dalam peperangan sekalipun. Peperangan bukan kondisi damai. Dan perang di masa itu bukan dengan senjata yang bisa sembunyi di balik tembok, bisa bersembunyi di gua-gua. Tapi perang pada masa itu dengan pedang dan tombak, sulit dikendalikan emosi. Beda dengan zaman sekarang, kita bisa menembak, kemudian kita lari, sembunyi. Hit and run, kata orang sekarang. Tidak demikian di masa itu. Face to face, kata orang. Wajhan bi wajhin. Perang itu. Namun bersama itu masih keindahan jihad dipelihara oleh Islam. Kata Nabi, wala taqtulu walidan. Jangan kalian, wahai tentaraku, membunuh anak-anak kecil. Kita lihat sekarang ISIS apa yang dilakukan. Bagaimana dengan kaum Syiah di negeri Yaman dan yang lainnya? Mereka membantai anak-anak kecil sekalipun. Bayi-bayi dipotong lehernya. Bangga. Masya Allah. Benar-benar bukan jihad. Bukan jihad, wahai saudaraku. Di suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa, menengok, melakukan inspeksi pasca sebuah peperangan. Selesai pertempuran, Rasulullah berjalan di pasukan dan korban-korban muslimin sekaligus korban-korban kaum musyrikin. Qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qatla fara'a imra'atan maqtula faqala ma hadhihi lituqatal. Rasulullah mendapati mayat seorang wanita kafir. Bukan muslimah. Wanita kafir. Musyrikah kafirah. Ketika Rasulullah melihat mayat tersebut, maka Rasulullah mengumumkan sebuah syariat. Tidak dibiarkan oleh Nabi. Nanti kalau sudah di masjid, mau saya nasihatin satu persatu. Enggak. Rasulullah mengumumkan. Dengan nada yang lantang beliau mengatakan, sungguh wanita semisal ini tidak pantas untuk diperangi atau dibunuh. Tentara mendengar bimbingan ini. Para mujahidin mendengar. Subhanallah, wanita pun dilindungi dalam peperangan. Bukan pengungsi. Ya. Bukan menyikapi rombongan pengungsi. Bukan. Ini dalam pertempuran. Kadang-kadang sulit untuk memilah. Kondisi-kondisi tertentu. Terbunuhlah wanita tadi. Bersama itu Nabi pun tidak memberikan uzur. Tidak membiarkan Rasulullah marah dan mengatakan tidak pantas wanita ini dibunuh. Mari kita bandingkan lagi. Apa yang dilakukan oleh ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya. Wanita-wanita dibunuh. Bahkan wanita hamil dibelah perutnya. Demikiankah jihad? Benar-benar perbuatan dan tindakan mereka menodai harga diri Islam. Perbuatan mereka menodai keharuman nama jihad. Jihad akibat perbuatan ISIS, Al-Qaeda, NII, JI dan yang lainnya seolah-olah gerakan horor yang menakutkan, yang tidak ada belas kasih. Masya Allah. Begitu gambaran Islam dinodai oleh mereka. Maka wajib atas kita semuanya untuk membersihkan nama Islam dari noda-noda yang mereka letakkan. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika kita menengok kepada sejarah peperangan Nabi, ternyata keindahan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari banyak sisinya. Kalau kita mau tengok kenapa terjadi perang Fathu Makkah. Fathu Makkah itu penaklukan kota Makkah yang masih di bawah rezim musyrikin jahiliyah Quraisy pada waktu itu. Di saat itu bermula dari sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Al-Hudaibiyah. Perjanjian damai antara Rasulullah dan para sahabatnya dengan orang-orang musyrikin Mekah. Untuk melakukan gencatan senjata. Tidak saling menyerang. Di saat perjanjian damai dan gencatan senjata ini, di saat itu juga terjadi atau menjelang perjanjian damai tersebut terjadi perseteruan antara dua kabilah besar yang sama-sama kafir, sama-sama musyrik. Kabilah yang pertama namanya Bani Bakr, kabilah yang kedua namanya Bani Khuza'ah. Bani Bakr kabilah atau suku yang kafir, juga Khuza'ah suku yang kafir. Bertempur. Temurun. Sampai akhirnya Bani Khuza'ah meminta perlindungan kepada bersekutu dengan Rasul, dan Bani Bakr meminta perlindungan kepada Quraisy Makkah. Terjadi perdamaian Rasulullah dengan sekutunya, dalam hal ini Bani Khuza'ah, dengan kaum Quraisy bersama sekutunya Bani Bakr. berjalan perdamaian atau perjanjian gencatan senjata ini lebih dari setahun. Menginjak pada tahun kedua, Bani Bakr, sekutu Quraisy, sering mengganggu Bani Khuza'ah, menyerang, melakukan pembunuhan senyap. Terus berjalan waktu, maka Rasulullah melihat bahwa Bani Bakr melanggar perjanjian. Tiba-tiba diketahui terbongkar makar kaum Quraisy yang ikut serta membantu Bani Bakr menyerang Khuza'ah, sekutu Rasulullah SAW. Seorang muslim sudah berjanji untuk melindungi. Maka terjadilah perang yang namanya Fathu Makkah. Pemicunya apa? Pemicunya adalah Bani Bakr, sekutu Quraisy, dibantu oleh Quraisy menyerang dan mengganggu Bani Khuza'ah, sekutu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah Fathu Makkah, pertempuran yang sangat dahsyat. Rasulullah menyiapkan pasukannya, ribuan pasukan menuju perbatasan kota Makkah. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat dan akhirnya berhasil dikalahkan Quraisy dan Bani Bakr. Subhanallah, sportif Nabi kita. Tidak mentang-mentang orang kafir yang diserang, kita gak ikut campur, biarkan sesama mereka. Tidak, terikat dengan perjanjian. Terikat dengan perjanjian. Kenapa sampai terjadi perjanjian? Ceritanya cukup panjang. Tetapi yang ingin kita petik dalam peristiwa ini, bagaimana Nabi benar-benar menjaga perjanjian, benar-benar menghormati kesepakatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian sekelumit kisah keindahan jihad di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan peperangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Kalau perang di zaman Rasul adalah peperangan yang benar-benar menghadapi dan melawan orang-orang kafir, baik Yahudi dengan segala kabilahnya yang ada di Madinah. Di saat itu Yahudi hidup di Madinah. Ada kampung-kampung Yahudi yang hidup aman di tengah-tengah muslimin. Namun ketika mereka mulai berkhianat, memang dasar Yahudi suka berkhianat, maka waspada. Jangan mudah percaya dengan mereka. Kemudian kita berikan kepada mereka posisi-posisi strategis dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, atau kenegaraan. Jangan. Oh, dia bagus kok, suka membantu muslimin. Bahkan masjid yang di sana, dananya dibantu oleh yayasan mereka. Jangan percaya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan pernah rela terhadap kalian, wahai umat Islam, bangsa Yahudi dan Nasara, sampai kalian mengikuti jejak agama mereka. Yakni, sampai kita semuanya menjadi Yahudi atau Nasara, baru mereka rela kepada kita. Jangan mudah tertipu. Maka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, hidup di tengah-tengah muslimin Yahudi dari kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan yang lainnya. Ternyata peperangan melawan Yahudi itu dimulai ketika Yahudi melakukan kekacauan, mulai bersekutu dengan kaum Quraisy untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah dilindungi, hidup di Madinah, bisa berkebun, mereka bisa berdagang. Tetapi dasar Yahudi memang berkhianat. Sebelum saya melanjutkan kajian ini, berdasarkan ketentuan waktu yang diletakkan oleh panitia, bahwa sesi pertama kajian kita hingga pukul 10.15. Maka kita akan lanjutkan insyaallah season yang kedua sesuai dengan waktu yang telah diumumkan oleh panitia. Nah, begitu panitia. Thank you.